aku masih seperti yang dulu, menunggumu sampai akhir hidupku. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, tambahan hatiku. Malam ini tak ingin aku sendiri. Biarkanlah aku memiliki semua cinta.